billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada malam ini di awal bulan dari bulan yang mendekati bulan Ramadan, di awal dari bulan Sya'ban, yang kita berharap memohon kepada Allah Azza wa Jal kita bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan, yang mana umur yang itu merupakan nikmat yang besar yang kita tidak mengetahui umur kita masing-masing. Yang ada adalah hanya berharap dan memohon Allah Azza wa Jalla yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang memberikan kesempatan meraih husnul khatimah. Sebagaimana Imam Bukhari menyebutkan bab innamal a'mal bil khawatim, sesungguhnya amal itu tergantung dengan penutup, penutup umur kita, yaitu rahasia karena ghaib, kita tidak tahu. Namun kita berharap dan memohon Allah SWT memberikan taufik dan memberikan pertolongan, kita ditolong untuk mampu terus menjaga waktu dan umur kita dengan beramal soleh. Jangan sampai seperti apa yang Allah kisahkan, di saat datang ajal, qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas shalihin. Ketika datang ajal, maka orang tersebut memohon, kenapa engkau tidak undur? Undur waktu kematian. Ila ajal yang qarib, pada waktu yang sedikit, waktu yang pendek. Mohon waktu yang pendek saja, jangan segera dimatikan. Maka orang tersebut mengatakan fa'akum minas sholihin, fa'asaddaqa wa'akum minas sholihin. Saya akan bersodaqah, saya akan menjadi orang yang soleh. Barakallahu fikum. Namun saat itu ajal sudah di kerongkongannya. Walan yu'akhirallah nafsan idza jaa ajaduha. Allah tidak akan menunda mengakhirkan ajal saat datang kematiannya. Barakallahu fikum. Maka di antara yang menolong kita istiqomah berjalan di atas bimbingan Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW adalah talabul ilm. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shaleh Fauzan, wa min asbabi al-istiqamah. Di antara sebab istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah adalah talabul ilmi syar'i. Menuntut mempelajari ilmu syar'i. Belajar ilmu syar'i ini, itu solusi yang akan membantu seorang tetap istiqomah, bersabar di atasnya. Bersabar karena ilmu cukup panjang pembahasan. Bersabar karena memang membutuhkan keseriusan. Kata Yahya Ibnu Katsir, "Lan yunalul ilm birahatil jism." Ilmu ini tidak akan diraih dengan santainya jasad. Harus butuh waktu, butuh tenaga, kadang butuh biaya, mencurahkan tenaganya, pikirannya. Kadang harta harus dikalahkan demi ilmu. Sampai salah menjual rumahnya, menjual atap rumahnya, menjual kayu dinding rumahnya demi mendapatkan satu dua hadis. Dan itu menjadi sebab barokahnya umur mereka, menjadi sebab barokahnya harta mereka, karena untuk ilmu. Barakallahu fikum. Sehingga sangat rugi ya ibadallah ketika ada kesempatan talabul ilm, ada kesempatan seorang duduk tafaqquh fiddin, dia sia-siakan. Di antara dalam riwayat, "Idza marattum riyadul jannah farta'uha." Kalau kamu melewati ada di sana riyadul jannah, kebun surga, farta'uha. Kalian merumput, mengambil manfaatnya. Qalu wa ma riyadul jannah? Apa itu taman surga ya Rasulullah? Majalisud dzikr. Majalis ilmu. Majlis-majlis ilmu yang dikaji padanya Quran was sunnah ala fahmi salafil ummah adalah majlis yang diperintahkan oleh beliau, farta'uha. Kalian merumput mengambil faedah. Mungkin ada satu dua faedah yang menjadikan hati menjadi tenang dengan faedah tersebut, atau banyak faedah yang bisa diambil sesuai dengan kemampuan masing-masing. Barakallahu fikum. Sehingga ahlus sunnah, orang-orang yang mereka menisbatkan dirinya di atas sunnah, mereka orang yang al-hiras fi talabul ilm, semangat mencari ilmu. Barakallahu fikum. Dan bersemangat mengalahkan malas. Kalau kita mengejar dunia saja tidak malas, jam 7 dalam kondisi dingin, dalam kondisi hujan, siap bertempur melawan hujan demi meraih keberuntungan dunia yang sedikit. Lalu kenapa kadang kita miliki kesemangatan yang kurang dalam bab-babnya ilmu? Padahal kata Imam Malik, Imam Darul Had Darul Darul Darul orang yang tinggal di Madinah, Darul Hijrah, lan yuslih la yuslih hadhil ummah illa bima suluha bihi awaluha. Umat yang akhir ini, akhiru hadhil ummah, tidak akan baik kecuali dengan melakukan perkara yang telah memperbaiki umat yang awal. Umat yang awal adalah generasi salafus salih, minas sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum min ba'dihi minal a'immatil huda. Betul-betul mereka al-hiras talabul ilam fil amal wa fi nashriha, semangat belajar, selamat mengamalkan, semangat menebarkan dan menyebarkan ilmu, sehingga barokahlah umur mereka. Dan di akhir zaman ini ya ibadallah, sebagaimana kata Syekh Utsaimin, telah banyak kathurat, kathurat telah banyak zuhurul bid'ah, bermunculannya kebid'ahan, dan telah banyak orang yang menentang sesuatu yang sudah jelas dari syariat. Ini butuh keseriusan, karena ahlu kelompok yang mereka menebarkan kebid'ahan, meragukan Islam, adalah yang mengaku muslim itu sendiri. Kalau mereka orang kafir tidak perlu dipertanyakan, sudah jelas. Tetapi muskilah, permasalahannya zaman sekarang yang ibadallah, telah bermunculan orang muslim yang ragu terhadap ajarannya sendiri, sehingga harus dibangun seorang dalam kehidupannya adalah thalabul ilm. Ma'asyiral muslimin barakallahu fikum, sehingga di awal bulan Syaban ini semoga Allah terus menuntun kita bertemu dengan bulan Ramadan. Kita menyelesaikan bab yang kita tinggal sedikit insyaallah. Bab man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Bab siapa saja yang menentang salah satu dari nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jal. Telah kita bacakan kemarin ucapan Ibnu Abbas, ya. Annahu ra'a rajula intafadala masami hadisan anin nabi sallallahu alaihi wasallam fis sifat istingkara. Bahwasanya Ibnu Abbas melihat ada seseorang yang intafadha. Dia itu badannya bergetar. Ihtazza jismuhu. Badannya bergetar setelah mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Fi sifat, dalam permasalahan sifatnya Allah. Istingkara, dia badannya bergetar tadi istingkaran, karena mengingkari, mengingkari hadis sahih berkenaan dengan sifatnya Allah Azza wa Jal. Faqal, Ibnu Abbas menasihati, ma faraku haula, apa yang menjadikan mereka itu takut? Takut maknanya di sini bukan takut yang menunjukkan kebaikan, membuat takut mendengar ayat hadis tentang sifatnya Allah. Yajiduna riqatan inda muhkamihi wa yahlikuna inda tashabuhi. Mereka mendapatkan riqqah, kelembutan. Kelembutan, hatinya siap menerima. Barakallahu fik. Inda muhkamihi, di saat membaca ayat muhkam. Muhkam, ayat yang jelas maknanya. Jelas maknanya. Seperti wa aqimus shalah, tegakkan salat. Berarti perintah tegakkan salat. Mafhum. Ittathaha makna. Wa yuhlikun, namun mereka binasa. Naam. Kenapa? Yah yuhlikun inda mutasyabihihi. Ketika bertemu ayat mutasyabih. Mutasyabih dari ayat-ayat yang mutasyabih. Mutasyabih alladhi yakhfa ma'naha, yang samar maknanya. Samar bagi orang yang enggak ngerti, tidak samar bagi orang yang berilmu. Mutasyabih. Barakallahu fik. Kita telah baca pada pertemuan yang lalu pada kalimat ma faraku, apa yang membuat sekelompok orang ini faraku, takut. Atau kalau dibaca farraqa, kenapa mereka membeda-bedakan ayat yang muqam, ayat mutasyabih, Padahal dalam Al-Quran sendiri Allah Ta'ala sudah menyebutkan di antara ayat-ayat itu ada yang mutasyabih. Naam. Ada yang mutasyabih. Naam. Sehingga seorang harus mengerti, memahami, terus diimani. Makanya orang yang berilmu, mereka warasihuna fil ilm, orang yang rasih, kuat ilmunya, kullun min indi rabbina, kullun min indi rabbina, semua ayat datang dari Rabb kami. Entah ayat yang muhkam atau yang mutasyabih, kullu min indi rabbina, datang dari Allah. Ini orang yang rasikh, orang yang kokoh, orang yang kuat ilmunya dalam mengikuti Al-Quran. Taib. Kita bacakan penjelasan Syekh Utsaimin di sini. Yajidun riqatan inda muhkamihi. Kenapa mereka lembut, riqah, lembut saat mendapatkan ayat ayat yang muhkam? Riqah ay layyin wal qabul, lembut dan menerima. Seorang mukmin ketika ada ayat yang muhkam, sami'na wa apa, kami mendengar, kami taat. Dinamakan aqlul mukminin idza du'a ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Kalau sudah jelas ayatnya, hukumnya, sami'na wa ata'na. Itu orang mukmin. Sebagaimana para sahabat. Begitu turun ayat hijab, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakan kepada istrimu, anak perempuan, wanita-wanita mukminin, yudnin, agar menjulurkan dari atas kepala mereka sampai ke bawah. Maksudnya apa? Pakai jilbab. Maka sahabat pulang ke rumahnya dan menyampaikan kepada istrinya, Allah telah menurunkan ayat hijab. Maka wanita ini keluar dari rumahnya dan menyobek kain untuk melipat badannya. Sami'na wa ata'na. Maksudnya melipat itu menutup dari kepala sampai kakinya, tidak kelihatan kecuali wajahnya. Itu istri kaum mukminin. Itu istrinya Nabi yang suci. Barakallahu fiik. Itu para sahabat. Generasi terbaik dari umat Islam. Masih ingat pada tahun 80-an. Ada tokoh intelektual Islam katanya meragukan kebenaran jilbab. Jilbab ini hanya di padang pasir. Ya. Karena banyak debu dan pasir. Masya Allah. Logika. Akal. Dari mana antum ilmu bicara seperti itu ya ibadallah. Sehingga diperdebatkan waktu itu. Mungkin masih ingat tokohnya, sudah meninggal. Barakallahu fikum. Ini muhkam harus layyin wal qabul. Wa muhkam, apa yang dimaksud muhkamuhu ay muhkamul Quran. Wa qaluhu yuhlikuna inda mutasyabihihi, dan mereka binasa saat bertemu dengan ayat yang mutasyabih. Mutasyabih Al-Quran. Apa itu muhkam? Kata Syekh Utsaimin, wal muhkamu allati itadhaha ma'nahu wa tabayyan. Muhkam adalah, ayat yang muhkam adalah allati itadhaha, ayat yang jelas. maknahu, maknanya. Wa tabayyan, tabayyan juga maknanya jelas. Gamblang, jelas gamblang. Tidak ada kesamaran, tidak ada kesamaran. La khafafa fihi, contohnya tadi ayat disuruh pakai hijab, tidak ada kesamaran. Hanya orang munafik saja yang di hatinya tidak percaya itu ayat Allah. Adapun mutasyabih adalah huwallazi yakhfa ma'nahu. Ayat yang samar maknanya, fala ya'lamuhu annas, yang tidak diketahui oleh manusia. Apa contohnya? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Yang Maha Rahman di atas arsy beristiwa, istawa, bersemayam kalau bahasa kita. Beristiwa, ala wartafa. Ini pernah ditanyakan, maksudnya tidak diketahui maknanya, kaifiyahnya. Kaifiyah, apa kaifiyah? Tata caranya. Karena Allah tidak terangkan caranya kayak apa. Beristiwanya Allah di arsy kayak apa? Majhul. Sesuatu yang majhul ini yakhfa 'alan nas. Makanya Imam Malik ketika ditanya kaifa istawa, bagaimana Allah beristiwa? Al-istiwa majhul. Kalau pertanyaan kayak apa? Majhul. Allah punya tangan? Nah, yadullah fawqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Allah punya tangan? Nah. Tapi kaifiyahnya kita tidak tahu. La ya'lamu kaifiyahnya. Ya. Tapi semua harus dipercaya itu ayat Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Allah menceritakan orang mukmin bisa melihat wajah Allah. Allah punya wajah. Nah, sehingga kaifiyahnya majhul. Tayyib, ini yang dimaksud la ya'lamuhun nas. Wa hadza idza jama' bainal muhkam wal mutasyabih, ini ayat kalau dikatakan jama' antara dikumpulkan ma bainal muhkam dan mutasyabih. Wama idza dzakaral muhkam mufrada, adapun kalau disebutkan ayat muhkam bersendirian tanpa disebutkan mutasyabih, famaknahu al-mutqin, mutqin kokoh. Jadi muhkam itu maknanya mutqin kokoh. Alladzi laisa fihi khalal, yang tidak ada kerancuan. Khalal kerancuan, tidak ada. Ayat yang satu dengan ayat yang lain saling bertentangan, tidak ada ayat bertentangan. Tidak ada khalal di dalamnya, karena dari satu sumber Allah. Kalau itu berita dari Allah Ta'ala, tidak mungkin saling kontradiksi bertentangan. Dari satu sumber masa bertentangan. Kalau kitab mereka, Injil lama, Injil baru, terjadi pertentangan. Betul, karena sudah dirubah. Apakah Isa itu Allah? Ataukah dia anaknya Allah? Ataukah Allah yang ketiga? Terjadi pertentangan di kalangan mereka. Kenapa? Karena kitabnya sudah dirubah. Adapun Quran asli, Allah yang menjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun, dijaga oleh Allah. Bacanya salah aja ketahuan. Imamnya salah bacanya. Makmum tahu salah. Salah ini namanya. Tayib, diluruskan kalau bisa. Artinya dia tahu kesalahannya, ini kurang satu ayat. Kelewatan satu ayat ini imam. Karena ayat itu memang dijaga oleh Allah dengan para penghafal Quran. La kadibun fi akhbarihi, Muhkam kalau bersendirian maknanya mutkin, tidak ada kerancuan, tidak ada kedustaan fi akhbarihi, dalam berita-beritanya. Wala jaurun fi ahkamihi, tidak ada jaur. Jaur itu perkara melampaui batas di dalam hukum-hukum Allah. Dalilnya bahwa Quran itu muhkam, tidak ada kedustaan, tidak ada keboliman hukum-hukumnya. Surat Al-An'am 115. Wa tammat kalimatu rabbika shidqan wa 'adla. Wa tammat, dan telah sempurna kalimatu rabbik, kalimat Rabbmu Al-Qur'an. Karena Qur'an itu kalamullah, telah sempurna. Bagaimana sifat keadaan kalam Allah Al-Qur'an ini? Shidqan, benar. Shidqan fil akhbar, benar berita-beritanya. Berita yang sudah lewat, betul. Allah mengisahkan Fir'aun, Allah menceritakan jasadnya Fir'aun diabadikan, ada. Lakadib fihi, dan bisa dibuktikan Quran ada, beritanya benar. Kisahnya kaum Nabi Lot yang buminya dibalek sehingga menjadi laut yang mati, ada. Di Quran juga ada. Sidqan fil akhbar. Wa adla, adla artinya adil. Adil artinya sesuai dengan keputusan yang terbaik di sisi Allah. Adil hukum Allah, baik hukum waris, hukum nikah, ya, adil. Semua hukum Allah adil. Wa qad dzakara Allahu al-ahkama fil Qur'ani dunal mutasyabi wa dzalik, sungguh Allah telah sebutkan hukum-hukum dalam Qur'an tanpa adanya mutasyabih, tanpa ada kesamaran hukumnya, maknanya. Seperti dalam surat Yunus ayat yang pertama, tilka ayatul kitabil hakim. Tilka ayat, itulah ayat-ayat Alkitab Al-Hakim. Al-Hakim artinya Al-Hikmah, mengandung hikmah yang datang dari sisi Allah. Wa qala ta'ala, berfirman dalam surat yang lain, surat Hud ayat yang pertama, kitabun uhkimat ayatu, kitab yang uhkimat, yang telah muhkam ayat-ayatnya, mutkin, tidak ada khalal ayat-ayatnya, ya. Jadi semua ayat-ayat itu muhkam, disebutkan di sini muhkam, mutkin fi alladhi laysa fihi khalal. Wa idza dzakara al-mutasyabih dunal muhkam, namun kalau disebutkan ayat mutasyabih tanpa ada muhkam, soral makna annahu yushbihu ba'duhu ba'dha, berarti maknanya ayat itu menjadi yushbih, serupa, serupa yang satu dengan sebagian, fi jaudatihi wa kamalihi, dalam bagusnya ayat, sempurnanya ayat. Itu pun harus diiman. Wa yasduqu ba'duhu ba'dha, membenarkan satu sama lain. Wa la yatanaqud, tidak ada kontradiksi, pertentangan. Ya, dalam Al-Qur'an tidak ada pertentangan hukumnya. Hukumnya bersumber dari Maha Bijaksana Allah. Seperti dalam surat Az-Zumar ayat 23, Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabiham matani, Allah lah ta'ala yang telah menurunkan ahsanal hadis, sebaik-baik ucapan. Apa itu? Kitab Al-Quran. Mutasyabiha, saling berkesesuaian. Satu sebagian. Ya. Tasyabuh, surat Az-Zumar 23. Tasyabuh itu ada dua. Wa tasyabuh naw'an. Tasyabuh itu ada dua. Yang pertama, tasyabuhun nisbiyun. Tasyabuh nisbi. Yang kedua, tasyabuhun mutlak. Apa perbedaannya tasyabuh nisbi dan mutlak? Tasyabuh nisbi itu pada sebagian orang tidak tahu maknanya karena syubhat bagi dia. Tayyib, tapi bagi orang yang diberi ilmu tahu dan cara mengimaninya. Ya. Yang kedua, tasyabuh mutlak. Contoh, wal farqu bainahuma annal mutlak, perbedaannya kalau mutlak yakhfa ala kulli ahad. Samar bagi setiap orang. Samar bagi setiap orang. Contohnya tadi, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Kaifiyahnya samar bagi kita semua. Kaifiyahnya samar bagi kita semua. Kaifiyahnya, caranya. Allah turun. Kalau ditanyakan kaya apa Allah turun, kita tidak tahu. Yakhfa 'alaina, samar bagi kita semuanya. Ini namanya mutlak. Ini namanya mutlak. Tasyabuh mutlak. Wa nisbi, adapun tasyabuh yang nisbi, yakhfa 'ala ahadin duna ahad. Samar bagi satu orang, tidak samar bagi orang lain. Ini bagi sebagian orang mungkin tidak tahu, tapi sebagian orang tahu. Kenapa? Diberitahu oleh Allah. Wabina'an ala hadza taqsim, maka kalau dibangun di atas pembagian seperti ini, tasyabuh nisbi dan mutlak, yanbani al-waqaf, maka dibangun di atasnya waqaf. Ketika membaca ayat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warasikhuna fil ilm. Ini kalau dilihat dari pembagian ini, maka waqaflah di sini. Wa ma ya'lamu, dan tidaklah tahu takwilnya. Apa takwil? Tafsirnya. Illallah, kecuali Allah. Warasikhun, dan orang yang kokoh di dalam ilmu. Fa'alal waqaf illallah. Wa ma ya'lamu illa ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Berarti di sini al-murad mutasyabih, mutasyabih mutlak. Berarti ada mutasyabuh nisbi, ada yang mutlak. Kalau yang mutlak berarti illallah, yang tahu hanya Allah. Ini kalau dibaca, diwaqafkan di situ, illallah. Wasalaf fi dzalika qaulan. Salaf dalam membaca ayat ini ada dua qaul. Yang pertama, al-waqaf, berhenti. Yakni wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi. Wa alaihi aktsarus salaf, dan ini yang banyak dibaca oleh salaf. Wa ala hadza fal murad bil mutasyabih, mutasyabih mutlak. Maka dimaukan di sini adalah mutasyabih, ayat yang mutasyabih mutlak, yang tidak tahu ilmunya kecuali Allah. Seperti apa? Mislu kaifiyah. Seperti kaifiyah, tata caranya. Haqiqat haqa'iku sifatillah, hakikat sifat Allah. Entah hakikat sifat dzatiyahnya, ya. Ketika Allah memasukkan kakinya ke neraka. Dan hadis, maka neraka mengatakan qat qat qat. Ini hadis sahih. Kita percaya. Kenapa percaya? Hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaifiahnya kayak apa? La ya'lamu ta'wilahu illallah. Nah. Demikian pula wa haqa'iq ma akhbar Allah. Hakikat apa yang Allah khabarkan min na'imil jannah wa azabin nar. Hakikat seperti apa nikmat jannah dan azabun nar, maka Allah Ta'ala berfirman di dalam kisah fi na'imil jannah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, maka jiwa itu tidak tahu, tidak ada jiwa pun yang tahu ma ukhfiya, apa yang Allah sembunyikan untuk mereka, min qurrati a'yun, dari penyejuk mata nikmat jannah. Mala ainun ra'at, kata beliau, mata belum pernah melihat. Kalau kita menikmati nikmatnya susu, nikmatnya madu di dunia seperti itu. Katanya di surga ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai khamr. Ada. Maka kita percaya. Samar bagi kita, mala ainun ra'at, mata belum pernah melihat. Kita lanjutkan lain waktu insyaallah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.